Alhamdulillah dan kesalahan saya ibu baru kan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu muslimin rahimahullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang kita baca dari kitab Al-Qadhim Ihsanin kepada Tauhid yang sudah dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca hadis Nabi Sa'id radhiyallahu'an marfu'an sampai kepada Rasulullah SAW, inna min ab'afil yaqin antar diyan nas bisatatillah wa anta'an alahum ala rizkillah wa an tadammahum ala malam yaitu Allah. Inna rizqallah la yajurruhu tersi harisin wa la yarduhu karahiyatu kalin. Sesungguhnya lemahnya dari lemahnya keyakinan yaitu dia ridha kepada manusia, mencari ridha manusia dengan mendatangkan murka Allah, dan dia memuji memuji manusia di atas rezeki Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Rezeki Allah SWT yang memberikan rezeki, namun mereka memuji kepada selain Allah. Wa anta tumahum ala malam ya'tikallah, dan engkau mencela mereka atas apa-apa yang Allah SWT tidak berikan kepadamu. Jika seseorang yang luput dari sesuatu, apakah itu rezeki, apakah itu keselamatan, apakah itu kebaikan, maka jangan mencela orang lain, karena memang Allah SWT tidak berikan rezeki kepadamu, apa kebaikan, suatu kebaikan. Karena semua datang dari Allah SWT, apakah diberikan rezeki atau tidak, ditahan atau diberikan. Inna rizqallah yajurruhu fi harisin. Sesungguhnya rezeki Allah SWT tidak akan bisa didapatkan dengan seorang yang kerja keras. Seorang yang kerja keras. Wala yarudduhu karihatu karihin, dan tidak bisa ditolak orang-orang yang tidak suka dengan berusaha menolaknya. Sehingga rezeki Allah SWT datang dengan ketetapan, dengan takdir Allah SWT. Rezeki Allah SWT ketetapan, banyak sedikitnya, kadarnya, waktunya, sebagaimana janin yang masih berada di kandungan. sehingga jatah rezeki manusia telah ditentukan oleh Allah SWT. Seseorang yang Allah SWT tahan rezekinya atau hanya diberikan sedikit, maka tidak akan bisa menjadi banyak, karena dia semangat bekerja atau sangat berusaha melakukan usaha ini dan itu, tidak akan bisa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Begitu juga seseorang yang akan diberikan rezeki oleh Allah SWT, walaupun hamba tersebut tidak senang menolak, tetap saja Allah SWT berikan sekadarnya. Sehingga dengan hadis ini, kaum muslimin tidak menyandarkan segala sesuatu atau hasil ini disandarkan karena usahanya. Bukan. Semua itu datang dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak menafikan usaha, tidak menyadarkan usaha ikhtiar. Namun rezeki Allah SWT telah ditentukan dan telah diberikan kadar atas masing-masing manusia. Sehingga kesifat tempat ini yaitu mencari ridha manusia dengan mendatangkan murka Allah, ini keyakinan yang lemah terhadap Allah SWT. Karena manusia tidak akan bisa memberikan manfaat manusia. Ada yang menguasai, yaitu Allah SWT. Dan keridhaan manusia tentunya bahwa sementara bisa jadi sekarang ridho, sekarang senang, pada akhirnya nanti membenci dan memusuhi. Ini keridhaan manusia. Karena manusia tentunya apa? Berdasarkan kepentingan-kepentingan. Namun kalau manusia mencari ridho Allah SWT, walaupun mendatangkan murka manusia, maka Allah SWT nanti akan membalikkan hati-hati manusia yang dulu benci, marah, menjadi suka. Karena Allah SWT yang membolak-balikkan hati manusia. Begitu juga orang-orang yang memuji-muji manusia, yang meyakini bahwasanya mereka yang telah mendatangkan rezeki menjadi sebab lalai terhadap sebab yang hakiki, yaitu Allah SWT. Sehingga pujiannya dilontarkan kepada manusia, bukan kepada Allah SWT. Maka ini juga bentuk lemah keyakinan lemah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai perantara. Kalau memang dari perantara mereka, namun yang hakiki adalah si pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak kala mereka luput mendapatkan suatu rezeki, maka jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan mencela siapa-siapa. Itu disebabkan karena Allah SWT menahan rezekimu atau belum memberikan kepadamu. Gimana nih, saya sudah usaha ini dan itu, montang-manting, jual ini jual itu, habiskan. Katanya sarannya loh, kamu agar begini-begini, sudah saya lakukan semuanya apa yang disarankan oleh berbagai pihak, namun tetap saja seperti ini, gak berhasil. Karena bukan mereka yang memberikan rezeki. Sehingga apa? Jangan menyalahkan orang lain. Semuanya datang dari Allah SWT, yang menahan Allah SWT. Dan semuanya dengan hikmah. Dan siapa yang muda, orang yang menikah tentunya mengharapkan mendapatkan keturunan, termasuk rezeki Allah SWT. Sebagian orang ingin punya anak, namun Allah SWT masih tahan. Dan berbagai cara, saran ini dan itu dilakukan, namun tetap saja belum berhasil. Maka jangan menyalahkan siapanya. Semuanya itu belum Allah SWT datangkan, takdirkan rezeki untuk mereka. Begitu juga kalau Allah SWT berikan rezeki sedangkan dia tidak suka, tetap saja akan datang rezeki itu. Walaupun menolak-menolak, walaupun dengan menjadi cekat dengan ini dan itu, kalau Allah SWT berikan rezeki anak misalnya, sudah tapi, sudah ini, sudah itu, sehingga tidak boleh apa? Tidak boleh menolak rezeki Allah SWT, sehingga tidak bertanggung jawab tatkala diberikan rezeki tersebut, karena rezeki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut, atau yang pertama, anak iman yazidu wa yanqusu wa yaqawi wa yut'af wa yut'af. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, dan iman bisa melemah dan bisa menguat, menguat dengan takwaan, taatan, dan melemah dengan kemaksiatan. Dan tentunya keimanannya adalah amanan hati. Di tidaklah iman dengan benar kecuali dengan ilmu. Ilmu yang akan menyuburkan keimanan. Asalnya anal a'mala minal iman, sebenarnya amal-amal termasuk dari keimanan. Karena amalan-amalan nanti akan apa? Akan menambah keimanan, mempertebal keimanan sebagai sebab untuk meraih keimanan yang sempurna. Sebaliknya orang yang meninggalkan amal, tentunya dia akan semakin melemah keimanannya. Asalnya isbatu sifat astaghfirullah. Yang ketiga ditetapkan ada sifat bahwasanya Allah SWT murka. Tentunya ini apa? Karena ada asbab. Dan murka ini bukan termasuk nama-nama Allah, namun termasuk dari sifat Allah SWT. Arabian ta'limu syukurin nasi ilaih takadat anna ni'mata ta'ti minhum istiqlalan. Haramnya bersyukur kepada manusia jika dia berkeyakinan bahwasanya nikmat itu datang dari manusia secara sendiri, dengan sendirinya. Maka tidak boleh memujiannya kepada manusia, bersyukur hanya kepada manusia, lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusianya sebagai perantara. Kalau enggak ada engkau, aku enggak bisa bekerja, enggak mampu, tidak mendapatkan penghasilan, enggak seperti itu. Tidak mendapatkan bayaran, bukan. Manusianya sebagai perantara saja, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qam ya ta'limu damin nas ala ma'lam yakadirilah. Haramnya mencela manusia atas apa-apa yang Allah SWT tidak takdirkan kepadanya. Sehingga semuanya kegagalan, semuanya kandas usaha, maka semuanya apa? Semuanya disabari, semuanya itu datang dari Allah SWT. Ya, tidak boleh mencela manusia. Nah, semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seperti ini orang tidak akan stres. Tidak seperti orang ateis yang tidak beriman kepada Allah. Keyakinannya ya, yang jor-jor saja. Kalau saya beramal begini, nanti akan begini. Kalau ini akan begini, tidak mesti. Semuanya yang mengatur Allah SWT. As-sadisa anna khair wa syarra muqaddarun min Allah. Bahwasanya kebaikan dan keburukan ini telah ditakdirkan dari Allah SWT. Tentunya kejelekan ini disebabkan kepada manusia. Sedangkan Allah SWT segala sesuatu untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan makhluknya. Dan dengan hikmah. Mula saya baca hadis ini bab, sen hadis ini ada bab, hadis sejalan hadis ala tarimi tarki syai'in minal wajib khaufan minan nas. Gimana? Hadis ini menunjukkan atas haramnya meninggalkan sesuatu dari kewajiban karena takut kepada manusia. Munasabul hadis ila tawaid kesan hadis yang terhadap tahid Aisyah apa dan hadis anal khawban an minal ibadah wasalbul ibadah lirikadilai syirikun. Di mana di sini memberikan faedah bahwasanya ketakutan, takut termasuk dari ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Dan tentunya ini juga dirinci ya dalam kitab-kitab antaranya jika seseorang misalnya ingin melaksanakan suatu kewajiban kalau di sana memang ada udzur maka dibolehkan. Dan seseorang yang ingin sholat berjamaah kemudian kalau dia pergi berjamaah akan apa? Terancam jiwanya, terancam keluarganya, terancam kehormatannya. Makanya adalah udzur, udzur yang syar'i. Tidak mengapa tidak menghadiri salat jamaah karena apa? Terancam. Bukan apa? Bukan maksudnya takut kepada manusia, tidak takut kepada manusia, ya, takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah, bukan. Mulai hadal sanad hadal hadis sahih atau da'af lakin adilat ukhra tukawi wa tu'ayyid sanad ini sahih bahkan tetapi dalam hadis hadis yang lain menguatkan dan mendukung. Ba'at jam'u bainal hadis biqali man la yashkuri nas la yashkuri la anahu yajuzu asyukru insan ala asasi anahu sababun wa ya'lu masyukuru idza taqaddahu anahu al-mut'im al-hasibi. Maka menggabungkan hadis ini dengan hadis tidak akan bersyukur manusia yang tidak bersyukur kepada manusia, kepada Allah. Maka boleh manusia bersyukur kepada manusia yang lain, ini dalam rangka sebagai sebab saja. Yang tidak boleh adalah bersyukur kepada manusia dan meyakini bahwasanya yang mendatangkan rezeki itu adalah manusia itu sendiri, maka ini yang tidak boleh. Allah dalam surah barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah.